Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan bacaan kitab Al-Munakhas fi karya Fadilatul Syekh Shalih Ibn Fawzan hafizahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, wal iqamatu 11 jumlatan. Dan iqamah ini jumlah kalimatnya 11 jumlah. Yuhadziruha ay yusri'u fiha. Dia membacanya dengan dicepatkan. Li'annaha li'i'lamil hadirin. Untuk memberitahu yang hadir. Fala da'iya, maka tidak ada kebutuhan. Litarassuli fiha, untuk memperlambat bacaan. Wa yustahabbu ayyatawalliya al-iqamah, dan disunahkan yang bertanggung jawab dengan iqamah man tawallal adhan, yaitu yang melakukan adhan. Wa la yuqimu illa bi'idnil imam, dan hendaklah atau tidak boleh atau dan tidak melakukan muadzin ini iqamah kecuali dengan izin imam. Li'anna al-iqamah manutun waqtuha binadhril imam. Karena iqamah ini terikat waktunya dengan melihat imam. Fala tuqamu illa bi isyaratihi. Maka tidak boleh dilakukan iqamah kecuali dengan isyarat isyarah imam. Ini yang sunnah. Di dalam beberapa kalimat ini ada tambahan faidah. Di antaranya yang pertama, apakah boleh membaca iqamah dengan speaker supaya orang-orang yang di luar masjid mendengar. Yang sahih dalam hal ini, bolehnya hal tersebut dilakukan. Berdasarkan beberapa dalil, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinah." Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah ke masjid dan kalian harus tenang. Berjalan dengan tenang. Di dalam hadis ini, pada kalimat famsyu ilal masjid, maka berjalanlah menuju masjid, menunjukkan ketika orang tersebut berada di luar masjid, bukan berada di dalam masjid. Dan kata idza sami'tum, jika kalian mendengar, menunjukkan iqamah tersebut dibaca dengan keras. Ya, diucapkan dengan keras sehingga terdengar oleh orang yang berada di luar masjid. Begitu juga disebutkan di dalam hadis yang disahihkan oleh Syaikh Al-Albani yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud An-Nasai dan juga yang lainnya. Dari Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, kana al-adhan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matna matna. Dahulu adzan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali dua kali. Wal iqamah marratan marratan. Sementara iqamah itu satu kali satu kali. Illa annaka idza qulta, kecuali engkau jika mengucapkan qad qamatis shalah. Qalaha marratan, marrataini. Engkau membacanya dua kali. Fa idza sami'na, maka apabila kami mendengar qad qamatis shalah, mendengar ucapan muadzin qad qamatis shalah, tawaddana tsumma kharajna ila shalah, maka kami pun langsung berwudu kemudian kami keluar rumah menuju salat. Hal ini menunjukkan iqamah dibaca dengan keras dan terdengar di rumah-rumah para sahabat. Ketika mereka mendengar iqamah, maka bersegera menuju masjid. Disebutkan di dalam hadis yang lain, atau dari Abdullah bin Umar, ya, dari Nafi dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhuma, sami'al iqamah, bahwasanya Abdullah bin Umar sami'al iqamah wa huwa fil baqi, dia mendengar iqamah salat, ya, didirikannya salat, wa huwa bil baqi, sementara beliau berada di baqi, fa asra'al masyi ila al masjid, kemudian beliau bersegera mempercepat jalan menuju masjid. Di sini menunjukkan bahwasanya di hadis-hadis yang tadi dibacakan, bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mendengar iqamah dari luar masjid, sehingga sebagian ulama membolehkan membaca iqamah dengan menggunakan pengeras suara. Ini permasalahan yang pertama. Insyaallah nanti permasalahan yang kedua masih berkaitan dengan iqamah, yaitu kapan makmum berdiri ketika mendengar iqamah, dan juga pembahasan berapa waktu antara azan dan iqamah insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan saat ini cukupan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.